Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Margaret sebagai Asmarani, Harry sebagai Panglima Galung Wesi, Ashari sebagai Garon Safa, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang berkenalan dengan Asmarani menyimpan sedikit api cemburu. Karena baginya, Asmarani adalah seorang gadis keraton. Malam harinya ia merenung dengan kegelisahan di tendanya. Sementara itu di tenda Galung Wesi, di mana tinggal Asmarani, gadis itu juga tampak merenung seorang diri, menatap di gelapan malam. Prabu Purbaya, kau gagah sekali. Kau seorang maharaja besar tanah Pasundan ini. Dan semua orang mengagumimu. Semua orang menyayangimu. Ya, kau memang patut menjadi pujaan. Dan aku kemarin juga karena dirimu. Aku menyukaimu. Tapi, apakah kau juga menyukaiku? Oh, Purbaya. Kakak Purbaya. Apakah malam ini kau bisa memejamkan matamu? Apakah kau bisa tidur dengan nyenyak? Cempaka. Ya, Cempaka. Aku melihat binar lain di matanya. Dia cemburu padaku. Dia takut aku merampasmu, Kakang Purbaya. Oh, tapi, apakah dia milikmu seorang? Tidak. Kau bukanlah milik Cempaka seorang. Aku juga punya hak untuk mencintaimu. Oh, malam yang remang. Bolehkah aku mencintai Prabu Purbaya? Bolehkah aku menyusupkan cintaku di jiwanya? Jawablah malam. Kenapa kau tetap bisu dan diam? Aku ingin memiliki Purbaya. Nak Mas Rani, kau belum tidur. Kenapa kau melamun dan mendesah menatap langit? Adakah malam ini menggelisahkan pikiranmu? Paman Galung Wesi, aku hanya teringat pada kedua orang tuaku. Sudahlah Nak Mas, yang berlalu biarkanlah berlalu. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Semuanya adalah kehendak alam dan Sang Maha Pengatur. Kita ini hanyalah para manusia yang harus tunduk pada segala keputusannya. Paman, kematian kedua orang tuaku membuat aku sedih dan merasa begitu kehilangan. Aku kehilangan tempat berkasih sayang dan tempat mencurahkan segala kegetiran hati ini. Ya, rasanya hidup ini hampa tanpa mereka. Anak emas, kematian adalah sesuatu yang wajar. Kematian itu akan datang pada setiap insan yang hidup. Tidak peduli dia itu siapa dan apa. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan kita sendiri manusia. Kematian bukan untuk disesali atau untuk ditangisi. Tapi kematian adalah bahan untuk renungan. alat pengkajian diri. Di mana kita bermula, kesanalah kita kembali. Sudahlah, Nak Mas. Paman, bagiku mereka adalah segala-galanya. Mereka tempat aku bermanja, tempat aku mencurahkan hidupku, tempat mencurahkan segala suka dan duka. Tapi setelah mereka tiada, kini aku harus mengadukan nasib pada siapa? Apakah ada orang yang mau memperdulikan diriku? Diri seorang gadis yang miskin dan menderita seperti ini. Jangan berkata demikian, Anak Mas. Jangan terlalu berputus asa. Putus asa adalah sebuah dosa. Dosa yang tak mungkin terampuni oleh Dewata Yang Maha Agung. Sudahlah, sebaiknya kau tidur saja. Tapi maafkan paman. Di sini tidurnya tidak beralaskan tempat tidur yang empuk. Hanya tikar pandan ini saja yang ada. Kau tidurlah. Biarlah paman tidur di luar. Ah, paman, aku jadi tidak enak. Karena kehadiranku membuat paman tidur beralasan rumput begitu. Dan berselimut embun yang dingin. Aku telah begitu merepotkan paman. Nak Mas Rani. Nak Mas Rani jangan mempunyai pikiran yang begitu. Aku ini sudah terlalu terlatih untuk tidur dan berjaga malam di dalam gelap, dalam alam yang luas ini. Sudahlah, tidurlah. Atau kau masih ingin duduk-duduk di sini dulu? Sambil menemani aku yang sudah tua dan kita ngobrol bersama. Kalau paman izinkan, aku akan duduk di sini bersama paman sampai kelak mataku terasa mengantuk. Nak Mas, diam dulu sebentar. Ada apa, paman? Kau tunggulah di sini sebentar ya. Kemana larinya? Tadi jelas aku melihat bayangan itu melesat ke arah sini. Bayangannya berkelebat cepat sekali. Apakah orang itu yang diceritakan oleh Gusti Prabu tadi siang padaku? Kalau memang benar, maka aku harus berhati-hati. Dia pasti memiliki ilmu silat yang tinggi. Buktinya, Gusti Prabu Purbaya bisa dikecohnya. Dalam gelap begini sulit sekali untuk melihat dengan jelas. Oh, rupanya dia di sebelah sana. Hilang. Oh, itu dia. Kisana, tahan. Mendengar teriakan Galung Wesi, orang yang berlari di depannya itu berhenti. Galung Wesi menghentikan larinya. Ia tegak menatap orang di depannya, sorot matanya tajam, mencoba mengenal orang yang juga tegak di depannya, seolah-olah menantangnya. Maaf, Kisana. Kalau saya boleh tahu, siapakah Kisana yang melintasi daerah perkemahan kami ini? Orang-orang Karangsedana ternyata sombong dan angkuh. Iya, memang tidak salah apa yang dikatakan orang-orang rimba persilatan. Kisana, kuharap Kisana mencabut omongan itu. Kalaupun ada orang rimba persilatan yang mengatakan orang-orang Karangsedana sombong dan angkuh, pastilah mereka dari golongan yang hitam. Dan lagi pula, perlu Kisana ketahui bahwa aku bukanlah orang Karangsedana. Aku dari Kencana Wungu. Apa bedanya antara Kencana Wungu dan Karangsedana? Dua-duanya sama-sama begundalnya Purbaya. Kisana, aku tidak tahu dan tidak pernah mengenal. Tapi agaknya Kisana tahu banyak tentang kami. Kalau Kisana tidak berkeberatan, maukah Kisana menyebutkan nama besar Kisana? Bagiku terlalu mahal untuk menyebutkan nama di depan orang yang bakal menjadi mayat. Ternyata dia bermaksud membunuhku. Aku harus berhati-hati. Aku yakin dia pasti memiliki ilmu yang tidak bisa dipandang enteng. Dari gerakannya saja sudah ketahuan. Dia datang sengaja mencari orang-orang Karang Sedana. Pastilah dia sudah mempersiapkan dirinya. Hei, kenapa kau merenung ke sana? Apakah kau takut menghadapi kenyataan ini? Apakah kau merasakan bahwa ajalmu sudah dekat? Jangan kau menakut-nakuti diriku ke sana. Bagiku kematian itu tidak ada artinya. Kematian untukku sama dengan kehidupan. Bagus. Rupanya kau termasuk orang yang tidak takut mati. Benar. Aku tidak takut pada kematian. Karena kematian itu akan datang pada siapa saja dan kapan saja. Aku berani hidup. Kenapa aku harus takut mati? Tapi sebelum semuanya terlanjur, aku ingin bertanya padamu, Kisana. Apa alasannya sehingga Kisana memusuhi kami? Aku tidak hanya memusuhi dirimu, tapi seluruh begundal-begundal Purbaya. Kau dengar itu? Siapapun yang bersekutu dengan Purbaya adalah musuhku dan harus mati di tanganku. Kau dengar itu? Iya. Seseorang yang memusuhi orang lain tanpa alasan yang jelas, tentulah orang itu mengidap kelainan jiwa. Maaf, Kisana. Ucapanmu begitu pelan, namun arti yang menyertai perkataan itu begitu menyakitkan. Tapi aku tidak marah. Aku tidak akan marah pada orang yang sebentar lagi menjadi bangkai di hadapanku. Suara orang yang berdiri di depan galung besi itu bergetar. Tenaga yang dikeluarkannya melalui tenggorokannya mengandung hawa yang keras. Binatang-binatang malam yang berbunyi seketika berhenti. Kisana, sejak tadi Kisana berkata ingin membunuhku. Sekarang lakukanlah. Seranglah aku dengan jurus Kisana yang paling tinggi. Mungkin dengan demikian aku tidak bisa melakukan perlawanan. Baik, kau memang tidak akan bisa melawanku. Dah. Galung Wesi meloncat cepat. Serangan lawannya jatuh di bawah. Namun kembali laki-laki yang tinggi besar itu berbalik dan menyerang Galung Wesi dengan lebih ganas lagi. Namun Galung Wesi dengan cepat menghindar. Dua kali laki-laki panglima dari Kencana Wungu itu bersalto lalu turun dengan manis di tanah. Kau bisa juga menghindar ke sana. Hebat, hebat. Ternyata kau memiliki permainan juga. Bagus, bagus. Sekarang tahan ini. Gerakan orang ini begitu cepat dan gesit, dan pukulannya pun mengandung hawa maut. Aku yakin jurus yang dimilikinya tidak berasal dari tanah Jawa. Dia pastilah pendekar dari tanah seberang. Tapi dari mana? Apakah dari Kutai Raya? Ataukah? Jangan bermimpi dulu, Kisana. Kalau kau ingin membunuhku, namun hanya menggunakan jurus seperti itu, nanti dulu. Tanah Pasundan ini bukan tempat ayam sayur, tapi di sini tempat ayam jago mengadu taji. Tempat ayam jago mengadu tajinya yang tajam dan paruhnya yang keras, serta kepakan sayap yang kuat. Kalau kau ingin membunuhku, gunakanlah ilmumu yang lebih tinggi lagi. Orang besar tinggi itu tidak bersuara. Ia hanya mendengus, lalu dengan cepat menarik serangannya. Kini ia diam berdiri, matanya menatap tajam pada galung besi. Tapi pada saat berikutnya, ia segera memutar kedua tangannya. Angin kencang menderu, dan saat itu pula di sekitar tempat itu terasa panas. Sebentar lagi, tak ada jalan untukmu bisa lolos orang tua bodoh. Dan kau akan menjadi tumbal ilmu angin gurunku. Angin gurun. Maaf, Kisana. Apa hubunganmu dengan pendeta Amista yang dulu pernah datang ke tanah Pasundan ini? Rupanya kau mengenal ilmuku dan masih ingat dengan Resi Amista. Bagus, bagus. Ketahuilah, aku adalah saudara Resi Amista. Namaku Garun Safa. Kenapa kau pucat orang tua? Hah? Panglima bodoh, orang-orang tidak boleh percaya bahwa aku adalah saudara Resi Amista. Tapi itu adalah kenyataannya. Nah, kuharap sekarang kau tidak penasaran lagi kalau mati malam ini di tanganku. Oh, ya saudara Resi Amista, pendeta jahat yang pernah menjadi seteru Gusti Prabu Purbaya. Ya, sekarang aku mengerti maksudnya. Kalau begitu aku harus makin berhati-hati. Nah, tahanlah ini. Galuh Musi melemparkan tubuhnya ke samping. Angin pukulan yang dahsyat itu menghantam sebatang pohon. Pohon itu bergoyang keras. Daun-daunnya rontok berguguran. Galuh Musi menyeringai kaget. Gila. Ilmu yang luar biasa. Aku yakin kalau terus-terusan aku menghadapinya, lambat laun aku akan keteter juga. Ilmunya sulit untuk dibendung. Kalau begitu aku harus mengeluarkan senjataku. Aku tidak boleh mati konyol. Galung Besi mengeluarkan senjatanya. Sebuah senjata yang berbentuk seperti sebuah gergaji. Itulah senjata pusaka kebanggaan Panglima Kencana Wungu itu. Lalu dengan tenang ia menegakkan tubuhnya. Garun Safa yang masih memainkan ilmu angin gurunnya siap akan menyerang. Tapi pada saat itulah mendadak datang sesosok tubuh dan langsung menghadang di antara Garun Safa dan Galung Besi. Oh, Gusti Prabu. Minggirlah, Paman. Aku sepertinya mengenal manusia ini. Ya, sepertinya dialah yang beberapa hari mengecoh aku di Gunung Burangrang. Akhirnya kau muncul juga, Purbaya. Aku sudah lama mencari kesempatan seperti ini. Tapi sayang, agaknya kau datang terlambat sehingga aku malas untuk bertarung lagi. Paman, iya. Apakah Paman mengenal orang ini sebelumnya? Tidak, Gusti Prabu. Hamba juga baru mengenalnya malam ini. Tadi saat hamba bicara dengan anak Mas Asmarani, dia melintas dan sengaja memancing hamba. Tapi tadi dia menyebutkan namanya Garun Safa, Gusti. Garun Safa, sebuah nama yang asing. Baru kali ini aku mendengarnya, Paman. Benar, Gusti Prabu. Dia orang dari tanah seberang. Dia mengaku sebagai saudara Resi Amista. Oh, Resi Amista? Iya. Wah, kalau begitu dia termasuk orang yang berbahaya. Minggirlah, Paman. Biar aku yang menghadapinya. Kenapa kalian berbisik-bisik begitu, ha? Kalau kalian mau pergi, pergilah. Biar aku titipkan dulu nyawa kalian berdua di tubuh kalian, Purbaya. Suatu saat kelak, aku akan membunuhmu. Jangan lari! Subaya dengan cepat melenting mengejar Garon Safa. Namun orang asing itu sudah lenyap lebih dulu di dalam rimbunannya hutan yang gelap. Purbaya tak melanjutkan pengejarannya. Ia segera kembali menemui Galung Wesi. Gerakannya cepat sekali, Paman. Ya. Dan suasana malam membantu dia untuk melarikan diri. Sekarang kita kembali saja ke Gua Karang. Banyak yang harus kita kerjakan. Oh ya, siapkan penjagaan seketat mungkin. Itu dia, Galung Wesi. Dia lari ke sana. Gusti Prabu, agaknya telah terjadi sesuatu di mulut gua, Gusti. Ayo, kita kembali, Paman. Nah, saudara pendengar, apakah sebenarnya yang terjadi di Gua Karang itu? Siapakah pembunuh para prajurit tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Sampai jumpa.